Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaih. Wa ala alihi wa ashabih. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan waktu duha ini kita bisa berjumpa bersama dalam suasana online, dan semoga Allah taala memberkahi pertemuan kita di kesempatan kali ini. Alhamdulillah, kita sudah dibersamai oleh guru kita Al-Ustaz Al-Fadil Dr. Syafiq Riza Basalama hafizahullahu taala wa ra'a dalam acara bedah buku fikih bermadhab. Dan di buku ini, alhamdulillah, beliau memberikan kata pengantar setelah beliau mendapatkan atau setelah beliau membaca sebagian dari buku yang kami antarkan ke beliau. Baik, selanjutnya kita akan menyapa beliau. Beliau sudah hadir di studio SRB di Lorong Faradisa di Jember. Assalamualaikum warahmatullahi, ya Ustazana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, Masya Allah. Bashir lana bihalikum ya Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah, barakallahu fikum, barakallahu fikum. Masya Allah. Sihatukum Ustazana. Tetap padat meskipun Ramadan saat ya, jadwalnya. Enggak, masalahnya kita tetap ngajar saja, kampus tetap ada. Oh, masya Allah, kampus belum. Tapi mungkin keluar kota enggak juga kayaknya, Ustaz. Masya Allah, barakallah. Ya, alhamdulillah dengan adanya online ini, anak enggak perlu ke Jogja ya, Ustaz. Masya Allah, insya Allah di satu kesempatan nanti Ustaz harus ke Jogja untuk bedah buku ya. Yassarallahul umur. Insya Allah ya. Yassarallahul umurana. Ustaz, di Jember puasa hari apa, Ustaz? Kita hari Ahad kita puasa. Masya Allah, alhamdulillah. Berarti selisih dengan kami yang ada di Jogja, 10 menit setelah Jember kami, Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fikum, Ustaz. Barakallahu fikum. Baik, Ustaz. Kita punya waktu kurang lebih 1 jam 15 menit. Dan nanti tetap ada kesempatan bagi para pemirsa, baik yang bergabung di ANB Channel, atau yang bergabung di SRB Channel, atau yang melalui relay, bisa melayangkan beberapa pertanyaan melalui nomor WhatsApp di nomor 0812-2156-7890. Kami ulang, Anda bisa mengajukan pertanyaan di nomor WhatsApp 0812-2156-780. Dan kami juga melayani melalui telepon interaktif di nomor 0812-2444-3344. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Al-Ustadz Al-Fadil untuk menyampaikan pengantar kurang lebih 30 menit. Kepada beliau, faliyatafaddal mashkuran. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk utusan Allah baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, yang pertama, ana ucapkan selamat kepada umat Islam yang berada di Nusantara dan berada di muka bumi ini atas kedatangan bulan Ramadan, yang semoga Allah menjadikan bulan ini bulan yang penuh dengan semangat untuk kita, karena sejatinya Allah telah memberkahi bulan ini. Allah telah membuka pintu-pintu surga, menutup pintu-pintu neraka. Setan-setan pun dibelenggu. Penyeru kepada kebaikan setiap malam mengatakan ya baghiyal khair. Atau sejak awal Ramadan mengatakan ya baghiyal khair. Wahai orang yang ingin kebaikan, akbil. Ini saatnya. saatnya kita berebut, berlomba-lomba meraih kebaikan. Wa ya baghi syarr, yang hatinya masih condong dengan keburukan, dengan kejahatan, tahan. Berhenti kau berbuat dosa. Dan paling tidak kita sekarang bisa berhenti sejenak di kajian ini yang akan membedah buku, ya subhanallah. Ana ucapkan juga terima kasih kepada Ustaz Aminur Ba'id sebagai penulis buku ini. Dan kita ini punya banyak kesibukan. Kalau diikutin kesibukan kita, kita gak akan pernah baca buku. Sehingga mau tidak mau kita harus punya waktu untuk membaca buku. Allah Azza wa Jal menurunkan perintah pertama adalah Iqra. Dan kitab yang harus kita banyak baca adalah Al-Quranul Karim, dan kita berada di bulan Al-Quranul Karim. Baik, ana ketika mendapatkan kiriman buku ini oleh Ustaz Ami Hafizahullah Ta'ala, ana benar-benar termotivasi untuk membaca, ya. Dan ini pentingnya kawan dan sahabat. Kalau kita punya kawan yang suka menulis, yang suka membaca, mau tidak mau kita akan termotivasi gitu. Sehingga kehadiran buku ini mendorong ana. Ana lihat, ya Allah, Ustaz Ami udah nulis buku lagi gitu. Ana kapan nulis sampai seperti itu? Yang kedua, ketika beliau minta ana membaca, mau tidak mau ana harus membaca, samping untuk menambah ilmu, ya, menambah wawasan kita, karena al-ilmu bita'allum, ilmu itu didapat dengan belajar, bukan dengan santai, dengan tidur, tapi dengan belajar. Di antara sarana belajar itu adalah dengan membaca. Ahibati fillah, kehadiran kitab fikih bermadhab ini sangat dibutuhkan sekali, ya. Dan ana ucapkan ke Ustaz Ami, masya Allah, semoga ini menjadi salah satu pemberat amal kebajikan beliau kelak pada hari kiamat. Karena saat ini, di saat terbukanya informasi dengan media yang begitu canggihnya, yang semua orang bisa berbicara, semua orang bisa mendengar dan menyimak, yang terkadang mereka jadi bingung gitu. Orang yang belajar tambah bingung. Sebagian mengatakan, dulu Ustaz, ana waktu gak belajar, ana kok aman-aman aja, ya. Katanya Ustaz, ana jalanin udah gitu. Katanya Kiai, ana kerjain. Setelah ana belajar, ternyata Ustaz-Ustaz ana pun yang ana belajar sama mereka, beda pendapat gitu. Sehingga ana ini harus ikut yang mana gitu. Terkadang nanti akan ketemu pendapat-pendapat yang mengatakan ini pendapatnya Imam Syafi'i, dibantah lagi dan mengatakan ini pendapatnya gurunya Imam Syafi'i, ini pendapatnya Imam Malik, ini gurunya Imam Syafi'i. Nanti ada yang mengatakan ini loh pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, dibantah lagi, oh pendapatnya Imam Ahmad, ini loh pendapatnya gurunya Imam Ahmad bin Hanbal, itu Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sehingga kita kadang-kadang jadi bingung. Kehadiran buku ini, ana lihat, kalau bicara fikih bermadzhab ini, paling tidak membukakan jalan buat kita. Kita mau kemana? Kita mau ngapain? Tatkala kita mendapatkan satu permasalahan yang diperselisihkan, aku tuh harus seperti apa sih? Ana akan mulai, ya, membacakan sedikit, karena ana rasa antum butuh waktu yang cukup panjang. Ini dicetakan yang terbaru jadi berapa halaman, Ustaz? Jadi 358 totalnya. Masya Allah. Kalau jadi tambahannya 50 lebih, Ustaz. Mukaddimahnya totalnya sekitar 400-an, Ustaz. Masya Allah, jemaah. Masya Allah. Karena mukaddimah. Kalau sehari antum baca 50 halaman, butuh ya 8 hari kira-kira, ya. Tapi insya Allah nggak, di bulan Ramadan ini kadangkala sebagian punya semangat yang lebih untuk membaca. Ana akan membacakan beberapa bagian, jemaah. Kalau melihat di daftar isi, ini penulis membuat sebuah mukaddimah yang tidak biasa. Kenapa? Karena di mukaddimah ini biasanya kan orang kalau tulis mukaddimah yang langsung berkaitan dengan pembahasan buku tersebut. Tapi beliau menulis mukaddimah yang berkaitan dengan mengapa kita perlu belajar agama? Mengapa? Ini sebuah pertanyaan yang menggelitik ya. Karena sebagian orang sampai hari ini belum tertarik belajar agama. Menganggap agama apa sih? Anak ingat dulu ketika anak mau mondok, ada omongan-omongan negatif mengatakan, jadi apa engkau nanti gitu? Alhamdulillah, maka mukadimah ini harus dibaca. Ternyata belajar agama itu diuraikan sama beliau adalah ibadah yang paling afdol. Jadi sebagian orang sibuk sholat sunnah, puasa sunnah, dia memandang belajar, duduk, mengkaji sebuah ilmu, meninggalkan rumahnya, berangkat ke masjid, atau dia berangkat ke pesantren, belajar. Dipandang bukan ibadah. Ibadah itu, ya, puasa sunnah itu ibadah. Belajar ini termasuk ibadah yang paling afdhal. Kemudian beliau menceritakan tentang bagaimana ilmu itu, ilmu agama itu ibarat air hujan. Bayangin, tanah yang tandus, kering kerontok, bahkan mungkin hutan itu terbakar. Bagaimana tatkala ada hujan yang turun? Perlahan-lahan merekah itu tanah, bukan karena kekeringan, tapi karena ada biji-biji yang turun, menjadi hijau. Enak dipandang, bermanfaat buat orang lain. Itu tuh ilmu agama. Makanya bayangin ya, kenapa sampai ikan-ikan di lautan itu mendoakan orang yang belajar agama dan mengajarkan ilmu agama, ilmu kebaikan. Subhanallah. Karena memang dia seperti air hujan yang memberikan manfaat kepada. Kemudian di sini disebutkan bagaimana cara mendapatkan ilmu. Ini kadang-kadang orang udah tertarik ya, sebagian teman-teman yang udah hijrah nih, alhamdulillah anak dulu hidup gak jelas, susah, dan alhamdulillah anak mulai belajar. Nah, ketika bicara mulai belajar, bagaimana cara belajar? Ini dibahas di mukadimah. Sehingga dibutuhkan oleh setiap muslim sebenarnya untuk tahu kalau engkau tertarik belajar agama, tapi gak tahu caranya, kadangkala hasilnya gak maksimal. Waktu yang diluangkan banyak, tapi hasilnya gak maksimal. Karena gak tahu cara. Beliau ceritakan tentang bagaimana caranya. Kemudian bagaimana memilih guru. Gak sembarangan ternyata belajar agama itu. Caranya ada, kemudian kepada siapa kita belajar juga dijelasin. Karena tidak semua yang pandai ceramah itu ustaz. Enggak. Tidak semua yang pandai menyampaikan hadis itu alim. Enggak. Kita lihat kadangkala ada lomba pidato cili ya anak-anak. Ada orang-orang yang pandai berbicara tapi bukan alim. Ingat, ada orang yang retorikanya indah. Dan subhanallah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala menyebutkan, telah akan ada masa yang, ini juga secara marfu, nggak salah mungkin nanti bisa disampaikan oleh Ustaz. Maksudnya ada masa orang-orang, ulamanya sedikit nanti, penceramahnya banyak. Dan ini insyaallah beliau sudah menyebutkan di sini, kemudian bicara niat ya, innamal a'malu binniyat, lalu pembahasan tentang kunci sukses dalam belajar. Kemudian beliau membahas tentang ilmu yang bermanfaat. Setelah belajar agama, kenapa ditutup dengan ilmu yang bermanfaat? Karena ada orang-orang yang belajar agama enggak manfaat. Bicara ilmu manfaat itu umum ya. Artinya ada ilmu dunia yang bermanfaat. Tapi kalau bicara ilmu agama yang seharusnya bermanfaat, tapi ternyata oleh sebagian orang dijadikan alat untuk bermaksiat. Sehingga ilmu itu mudharat. Atau ilmunya tidak memberikan perubahan kepada diri. Maka buat teman-teman yang sudah pada hijrah, yang sudah pada belajar, yang di pesantren, perlu nih tahu. Antum udah 6 tahun di pesantren. Antum udah hafal Al-Quran. Antum udah lanjut kuliah. Kuliah di Medina. Balik umpamanya. Coba engkau tanyakan. Kira-kira ilmu yang anak pelajari manfaatnya. Ini beliau mengulas hal itu agar setiap muslim jadi tahu ketika dia udah belajar, dia perlu adakan evaluasi apakah ilmu dia manfaat atau tidak. Baik, kemudian beliau membahas tentang fikih dalam mengambil dalil ya. Sekarang kan kita sering mendengar ucapan, ini ada dalilnya nih. Oh, itu amal enggak ada dalilnya. Nah, di sini beliau membahas tentang fikih dalam mengambil dalil. Apa yang disebut dengan dalil? Dan bagaimana kita menyimpulkan hukum dari dalil tersebut? Apa dalil-dalil yang muktabar, yang dapat dijadikan sandaran? Karena sebagian orang ketika disampaikan oleh Allah, dia bantah. Dengan apa? Kata gurunya. Loh, ini dalil bukan. Itu dibahas. Kemudian bicara hadis ya. Kalau bicara beliau sebutkan di sini, sumber ajaran agama Islam adalah wahyu. Kemudian sumber ajaran Islam saling terkait. Bukan saling membantah, enggak. Saling menguatkan. Kenapa? Karena sumbernya satu. Makanya kalau ada yang mengatakan, loh ini kok bertentangan? Enggak ada yang bertentangan. Masa ayat bertentangan dengan ayat? Enggak. Hadis bertentangan dengan ayat? Enggak mungkin. Karena sumbernya satu. Ini juga menjadi sebuah tata cara atau metode ahlu sunnah ketika berdalil. Mereka tidak membenturkan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Satu hadis dengan hadis yang lainnya. Kemudian beliau membahas tentang kedudukan hadis ya. Kalau mungkin sebagian mengatakan, aduh, di mana hadis ini kan banyak yang dhaif. Beliau bahas itu juga. Mana hadis yang bisa dijadikan dalil ya? Mana yang bisa dijadikan sandaran? Kemudian beliau membahas tentang belajar agama harus mangkul. Ini menarik sekali karena ada kelompok-kelompok yang merasa ilmu mereka yang mangkul gitu, sedangkan ilmu yang lainnya nggak mangkul. Nggak mangkul itu tidak bersandar atau bersambung sampai ke Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian ada banyak hadis yang tersebar di masyarakat yang sekarang ini dengan mudah mampir ke tempat kita, disebarkan lewat WA, hadis tentang keutamaan Ramadan nantinya, hadis kemarin keutamaan Syaban, ada banyak hadis yang tersebar di masyarakat. Beliau ungkap di sini, tidak semua hadis yang tersebar di masyarakat statusnya sahih gitu. Sehingga ada caranya gimana kalau kita dapat hadis, apa yang harus kita lakukan? Sebagian orang karena semangat dia, semangat untuk menyampaikan agama Allah ini, apalagi setelah mendengar hadis Nabi SAW, balighu anni walau ayah, sampaikan dari aku walaupun satu ayat, akhirnya apapun yang sampai kepada dia, dia sebar. Sehingga hadis ini jadi terkenal, padahal statusnya tidak jauh. Nah, beliau membahas hal itu. Dan bagaimana kalau kita gak tahu momennya? Ya, kalau gak tahu jangan disebarin gitu. Jangan disebarin dan cari tahu. Kita disuruh bertanya. Jadi setiap muslim perlu ketika dia dapat sebuah hadis dan dia gak tahu ini sahih atau dhaif, dia bertanya. Dan tidak segera menyebarkan. Kecuali hadis-hadis yang dasarnya udah jelas. Yang disebutkan Rawahul Bukhari dan Muslim. Dan ini juga ada peringatan ya bagi para ustadz yang berceramah untuk tidak naik mimbar kecuali dia telah memverifikasi hadis yang tidak dia sampaikan. Kalau dia nggak tahu, jangan. Karena akibatnya berat sekali. Dan ini dibahas lagi. Baik, bagaimana memahami Al-Quran dan Sunnah? Ini kadang-kadang kita lihat semua orang sekarang udah bisa baca hadis, udah bisa membaca Al-Quran, baca tafsirnya juga dia udah baca tuh. Tapi dengan pemahaman siapa kita memahami? Di sini pentingnya pemahaman para salafus saleh, pemahaman para sahabat, ya, bagaimana kedudukan mereka sebenarnya. Kenapa kita pakai pemahaman mereka? Karena muncul sekarang kelompok-kelompok, ya udah ada apa bicara pemahaman sahabat. Kita kan juga sama, kita juga faham. Kok gak tahu dengan kedudukan. Ada orang-orang yang GR ya. Maka di sini penulis, ya, Ustaz Ami, Hafizullah Ta'ala telah memberikan pencerahan yang perlu, yang diperlukan sama kita semua jemaah. Sehingga kenapa ada ungkapan, kenapa harus memahami dengan madhab salaf. Ini fikih tentang bermadhab ya. Seperti itu. Kemudian beliau menjelaskan pembahasan tentang dalil yang lainnya setelah tadi Al-Quran, As-Sunnah, atau hadis. Kemudian beliau mengenalkan tentang ijma. Kadang-kadang kita baca, oh, ini ulama telah ijma. Apa maksudnya ijma? Beliau bahas. Dan apa konsekuensi kita ketika ada ijma? Bolehkah kita menyelisihinya atau tidak? Dan ijma yang seperti apa yang dapat digunakan? Apakah semua orang yang menukil ijma itu bisa diterima? Ini dibahas oleh beliau. Supaya apa? Supaya tatkala kita bicara bermadhab nanti, kita mendapatkan sebuah ijma, kita jangan menyelisihi ijma tersebut. Apalagi dengan pendapat kita sendiri. Kemudian bicara kias. Kias ini dalil juga yang digunakan untuk menetapkan sebuah hukum. Seperti umpamanya, saya kasih contoh, kalau ingin mendalami nanti akan dijelaskan, telah dijelaskan sama beliau di sini. Kenapa bicara zakat? Zakat fitrah nanti. Kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, atau Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, menjelaskan bahwasanya yang dibagikan pada waktu itu, yang ditetapkan sama Nabi itu sa', ukurannya sa', dari makanan, kurma, zabib, umpamanya. Terus kita di Indonesia kok pakai beras gitu. Kenapa pakai beras? Bicara zakat nanti. Kan gak ada zakat jagung, zakat beras. Kenapa kok diwajibkan kepada petani padi untuk mengeluarkan zakat? Nah itu bicara nanti ada dalil qiyas. Kemudian subhanallah jemaah, beliau menuliskan tentang 9 kaidah dalam mengikuti ulama. Kita di masyarakat sering mengatakan, katanya ustaz gak boleh. Atau katanya kiai gak boleh. Ustaz yang mana? Kiai yang mana? Ini ulama lo yang ngomong. Ulama yang mana? Kaidah ini membantu kita untuk tidak salah memilih ulama. Dan bagaimana sikap kita ketika mengikuti ulama? Di sini disebutkan tentang kedudukan para ulama. Ulama adalah waliullah yang wajib dihormati. Ulama. Makanya kalau ulama itu bukan waliullah, terus siapa waliullah? Karena sebagian orang berpikir waliullah itu orang yang kadangkala kurang nyaman dilihat. Nyeleneh. Ada yang namanya wali majdzub mungkin. Oh ini waliullah. Waliullah itu ulama. Mereka yang kenal sama Allah Azza wa Jalla. Beliau jelaskan hal itu. Kemudian bicara tentang ulama itu gak ada yang maksud. Gak ada yang bebas dari kesalahan. Kenapa? Karena mereka manusia biasa. 4 imam madhab itu. Gak ada yang maksud. Kemudian beliau juga menyebutkan bahwasanya tidak ada ulama yang mengetahui semua kebenaran. Ini penting karena sebagian orang kadang-kala dikasih tahu, loh ini loh pendapatnya Imam Malik. Terus kita sampaikan, loh ini ada hadis. Oh Imam Malik lebih ngerti daripada Anda. Ya betul. Kalau Imam Malik lebih ngerti daripada Anda, jelas. Imam Syafi'i lebih ngerti, jelas. Tapi kita punya kaidah bahwasanya tidak ada ulama yang mengetahui semua kebenaran. Makanya bagaimana saat kami menjelaskan pembahasan ini indah sekali. Indah sekali tentang penjelasan yang berkaitan dengan ini mungkin coba kita baca di halaman. Halaman Anda masih halaman 63 Ustaz. Nah, di, kami tayangkan Ustaz di share screen di halaman 93 ya. Baik. Kaidah yang ketiga Ustaz. Iya, tidak ada ulama yang mengetahui semua kebenaran. Nah, kita bisa lihat di sini, jemaah. Dijelaskan tidak ada manusia yang mengetahui semua kebenaran selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia biasa mengetahui sebagian kebenaran sesuai ilmu yang Allah bagikan kepadanya. Oleh sebab itu, setiap pendapat ulama berpeluang benar dan berpeluang salah. Ini penting. Jadi kalau bicara sudah pendapat, ini loh pendapatnya Imam Malik. Bisa benar, bisa salah. Kalau bicara pendapat. Oh ini loh pendapatnya Imam Ahmad. Ini loh pendapatnya Imam Syafi'i. Ustadz berpendapat seperti ini. Ini pendapatnya Ustaz Ami nih. Makanya kadang-kadang kita melihat Ustaz Ami beda pendapat sama Ustaz Arifin atau sama Ustaz Irwandi. Ada Ustaz yang berbeda. Ba'duh. Ba'duh itu lihat. Beliau mengatakan sebagian berbeda gitu. Masya Allah. Karena secara keilmuan ya Ustaz Ami tidak mengetahui semuanya sebagaimana Ustaz Arifin atau Ustaz Irwandi. Enggak gitu. Sehingga ketika kita paham dengan kaidah ini, kita tidak perlu membentur-benturkan lagi nanti. Kenapa? Karena ini pendapat. Ini hanya pendapatnya beliau. Begitu pula tatkala kita mengatakan qala Syafi'i, ini pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i umpamanya mengatakan kunut itu wajib. Baik. Ternyata Imam Ahmad mengatakan tidak. Sebagian orang kan mengatakan, "Loh, lebih berilmu mana? Imam Syafi'i apa Imam Ahmad?" gitu loh. Imam Ahmad ini muridnya Imam Syafi'i. Kadang-kadang orang seperti itu. Enggak, jemaah. Kemudian, ini di halaman tentang Az-Zuhri, Ustaz. Az-Zuhri, nah. Nah, mungkin bisa ditampilkan. Abu Hazim, cerita Abu Hazim. Menafikan. Abu Hazim cerita. Nah, di halaman berapa, Ustaz? Kok belum kelihatan di share screen? Tidak boleh mengatakan penafian secara menyeluruh. Nah, ada catatan, Ustaz. Ini kalau ana di halaman 66, Ustaz. Masih di kaidah ketiga ya, sebelum kaidah yang keempat. Iya. Nih. Jangan buru-buru mengatakan tidak ada dalilnya. Nah, sahih ini penting, coba kita baca nih jemaah. Jangan buru-buru mengatakan tidak ada dalilnya. Sebagai konsekuensi bahwa tidak ada ulama yang mengetahui semua kebenaran, demikian pula tidak ada ulama yang mengetahui semua sunnah Nabi SAW. Dengan demikian, para ulama memberi peringatan agar tidak mengatakan perkara ini tidak ada dalilnya. Yang lebih tepat adalah mengatakan kami tidak tahu dalilnya. Ini adab sepanjang. Nah, ini ada cerita Abu Hazim. Abu Hazim bercerita bahwa beliau pernah membawakan riwayat hadis yang ketika itu dihadiri oleh Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ibnu Syihab Az-Zuhri, Muhammad ibn Muslim ibn Syihab Az-Zuhri ini salah satu ulama Madinah, ulama hadis. Dia alim banget. Ini usai mendengarkan hadis dari Abu Hazim, Az-Zuhri mengingkari keabsahan hadis itu dan mengatakan, aku tidak pernah mengenal hadis ini. Spontan ada orang yang bertanya kepadanya, ahafidta haditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullah. Tanya orang ini, apakah anda menghafal semua hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya Az-Zuhri, tidak. Lalu orang ini bertanya lagi, atau anda menghafal setengah dari total hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Setengah. Jawab Az-Zuhri, saya harap demikian. Ini karena memang alim Az-Zuhri. Maka orang itu mengatakan, ij'al hadha minan nisfi alladhi lam ta'rif. Anggap hadis yang dibawakan ini adalah di antara setengah hadis yang tidak anda hafal. Subhanallah. Ini penting banget ya. Jadi kita enggak bermudah-mudahan menafikan bahwasanya itu enggak ada dalilnya. Kita katakan ana enggak tahu dalilnya, ana enggak tahu, ana belum sampai kepada ana gitu. Dan seorang beramal itu berdasarkan dalil. Artinya ketika dalil belum sampai, dia enggak dituntut untuk beramal gitu. Tapi orang yang beramal dituntut untuk pakai dalil. Jadi orang yang beramal dituntut untuk pakai dalil. Kalau kita enggak mengamalkan ya kita ana enggak tahu dalilnya gitu. Setelah dikasih tahu dalilnya, maka hendaklah kita mengamalkan. Kemudian di sini kaidah yang keempat ya. Tidak ada ulama ahlu sunnah yang menyuruh untuk taklid kepadanya. Masya Allah. Kalau kita lihat di kaidah ini, penulis ya Ustaz Ami Hafizullah Ta'ala menyebutkan keterangan Abu Hanifah, penjentus mazhab Hanafi, kemudian keterangan Imam Malik, penjentus mazhab Malik yang banyak mengikutnya, kemudian Al-Imam Syafi'i yang banyak diikuti di Indonesia, keterangan Imam Ahmad. Artinya ternyata, coba kita lihat keterangan Imam Syafi'i mungkin di sini. Karena kita berada di Indonesia, beliau menukilkan di sini. Naam, ya. Ini Imam Syafi'i berkata, إِذَا وَجَدْتُمْ فِي كِتَابِ خِلَافَ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ وَسَلَّمْ فَقُولُوا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ وَسَلَّمْ وَدَعُوا مَا قُلْتُ. Apabila kalian jumpai di kitabku ada pernyataan yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW, ambillah sunnah Rasulullah SAW dan tinggalkan pendapat. Masih ada perkataan yang lainnya. Intinya jemaah, para imam itu, para imam yang empat itu dan ulama-ulama lainnya, mereka tidak menyuruh orang untuk bertaklid kepada mereka. Untuk pendapat kaidah yang keempat ya, ada kaidah kelima, mengikuti ulama dengan melihat latar belakang pendapatnya. Ya, jadi bukan asal mengikutin katanya, tapi kita melihat apa latar belakang dari pendapat beliau. Yang keenam nih, ini yang kadangkala sebagian orang salah kaprah ya. Beliau menuliskan kaidah yang keenam, tidak mengikuti pendapat seorang ulama tidak sama dengan merendahkannya. Ini subhanallah. Kita lihat, mungkin kita baca keterangan Ibnu Qayyim ini menarik sekali yang dinukil oleh Ustaz Amiyah. Aqwalul mujtahidin la yajibu ittiba'uha wa la yukaffaru wa la yufassaqu man khalafaha. Pendapat para ulama mujtahid, mungkin diangkat, ya, dinaikkan. Ya, pendapat para ulama mujtahid tidak wajib diikuti. Demikian pula, orang-orang yang tidak sependapat dengannya tidak boleh dinilai kafir atau disebut fasik. Nah, ini penting untuk bahan teman-teman yang baru ngaji ya. Karena kadangkala muncul pendapat, nih teman-teman yang udah ngaji mudah mengkafirkan, mudah memfasikkan. Seperti itu, dianggap bid'ah ini dan itu. Ah, tolong dipelajari dulu tuh sebelum mengucapkan hal itu. Dan tatkala kita tidak mengikuti pendapat, tolong difahami. Kan di masyarakat kadangkala, kalau kita tidak mengikuti, umpamanya ada orang yang sholat subuh, gak kunut dia. Dia tidak mengangkat tangan, umpamanya ketika imam kunut. Ini dianggap tidak menghormati Imam Syafi'i. Enggak. Dianggap merendahkan Imam Syafi'i. Tidak. Karena yang sejatinya dalam masalah itu, ada perbedaan pendapat. Baik. Anda akan melanjutkan ke fikih bermadhab. Ini yang berkaitan dengan, itu kaidah ada 9, nanti bisa dilihat dan semuanya perlu untuk dibaca agar kita tidak salah dalam mengikuti para ulama. Kemudian di fikih bermadhab, beliau menjelaskan tentang pengertian madhab. Apa itu madhab? Sejarah munculnya madhab. Kita perlu tahu nih, yang madhab Syafi'i kalau ditanya, maunya kapan munculnya madhab Syafi'i? Kapan ya? Zamannya Abu Bakar. Masa di zamannya Abu Bakar? Gitu. Enggak. Jadi kita supaya tahu ternyata, madhab ini muncul, dijelaskan beliau di abad kedua. Jadi di ya pertengahan abad kedua lah, Hijriah ya. Kita tahu Abu Hanifah meninggal dunia tahun 150 ya. Kemudian Imam Syafi'i, Imam Malik 189 apa ya. Kemudian Imam Syafi'i di 204 ya. Jadi Imam Ahmad di 241. Insyaallah kalau Anda enggak salah mungkin perlu diperbaiki Imam Ustaz Ami. Nah, ini sejarah madhab supaya kita tahu. Sehingga orang yang tahu sejarah itu insyaallah ketika dia melihat ada orang bermadhab lain, dia akan bisa memaklumi. Kemudian ketika dia mendapatkan sebuah hadis yang bertentangan dengan madhabnya, dia jadi faham munculnya madhab kapan dan hadis ini kapan. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan, kalau engkau dapatkan ucapanku bertentangan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, engkau tinggalkan ucapanku. Tinggalkan pendapatku. Imam Syafi'i sadar bahwasanya dia tidak mengetahui semua hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada hadis-hadis yang beliau tidak pernah mendengarnya. Dan kita tahu mazhab ini ada sebelum buku-buku hadis itu dicetak. Sebelum kitabnya Imam Bukhari dicetak. Sebelum kitabnya Imam Muslim dicetak. Sebelum ya Imam Ahmad bin Hanbal mungkin sudah mulai ketika itu. Tapi yang jelas para ulama hadis belum membukukan buku mereka. Dan mazhab ini sudah ada. Baik, kemudian ini ada pembahasan tentang madrasah ahlul hadis dan ahlul ra'i. Beliau menjelaskan kenapa ada pendapat mungkin yang lebih banyak mengutarakan nalarnya ya, daripada hadis. Apa penyebabnya, apa latar belakangnya, dan bagaimana kemudian berkembangnya itu madhab. Kemudian madhab-madhab ini tersebar di mana aja, kita perlu tahu. Jangan. Kemudian ada pertanyaan, mengapa hanya 4 madhab yang terkenal? Apa memang madhab itu cuma 4? Enggak sebenarnya. Karena kalau bicara madhab ini adalah, mungkin kita bisa buka lah pengertian madhab ini apa ya, supaya kita dapat ilmu juga sebelum baca buku ini di halaman 876. Oh, di halaman ana ya. Di halaman situ coba. Tentang berapa? Tentang apa Ustaz? Tentang definisi madhab Ustaz. Oh, definisi madhab. Nah. Bilfok. Tafadhal. Taib ini pengertian madhab ya. Istilah madhab berasal dari kata dasar zahab. Secara bahasa, kata ini memiliki dua makna. Yang pertama maknanya bagus, al-hasan, indah, nawarah. Berdasarkan makna ini, emas disebut zahab. Kita tahu emas itu zahab karena dia indah, dia berkilau, ya indah sekali. Baik. Yang kedua, madhab maknanya alur perjalanan, mahalud dhihab. Oleh sebab itu, madhab si A artinya, oleh sebab itu dikatakan madhab si A, artinya alur perjalanan si A. Nah, istilah apa kalau secara istilah? Para ulama memberikan banyak definisi untuk madhab. Di antaranya yang di sini disebutkan, mungkin kita ke pendapat Syekh Dr. Umar Naam Al-Ashqar ya. Beliau memberikan kesimpulan madhab. Beliau mengatakan al-manhajul fiqhi alladhi salakahu faqihun mujtahid ikhtassa bihi min bainil fuqaha adda bihi ila ikhtiyari jumlatin minal ahkam fi majali ilmin furu. Yang artinya metodologi fikhiyah yang ditempuh oleh ulama mujtahid. Nah, beliau nanti membahas juga yang mujtahid seperti apa maksudnya gitu. Supaya kita jangan berpikir semuanya punya madhab. Ini madhabnya Ustaz Syafiq atau madhabnya Ustaz Ami. Ini madhabnya Ustaz. Nah, ini berkaitan dengan ulama-ulama faqih yang mujtahid. Yang dia disebutkan yang berbeda dari ulama yang lainnya. Yang berpengaruh terhadap pilihan sejumlah hukum dalam masalah fikih cabang. Itu disebut madhab. Jadi kadangkala dia pilihan lah. Kalau disebut bisa dijadikan pilihan, ini pendapat pilihan dari faqih yang mujtahid. Dari ulama-ulama lain, maka dikatakan ini madhabnya Imam Syafi'i. Ini madhabnya Imam Syafi'i. Kadangkala madhabnya Imam Syafi'i sama. Ini pendapat ini siapa aja yang mengatakan, oh ini Syafi'i, Maliki, Hambali. Yang menyelisih siapa? Hanafi. Kadangkala terjadi seperti itu. Seperti nanti kita akan lihat nih, ketika pembayaran zakat fitrah atau pembayaran fidyah, sebagian mengatakan bayarnya nggak boleh pakai duit. Sebagian mengatakan nggak apa-apa gitu loh. Nah ini madhabnya siapa? Ternyata yang mengatakan nggak boleh pakai harta adalah madhab jumhur ya. Adapun yang mengatakan boleh pakai harta itu adalah madhabnya Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Ini beliau bahas di sini, kemudian beliau membahas tentang tingkatan dalam bermadhab. Haruskah kita bermadhab? Masya Allah. Ini masalah yang kadangkala membuat sebagian orang menuduh teman-teman ini, antum ini gak bermadhab gitu. Apa sih hukum bermadhab itu sebenarnya? Beliau uraikan di sini. Terus belajar metodologi madhab. Kemudian di sini ada perbedaan antara taklid dengan bermadhab. Sebagian orang mengatakan saya madhabnya Syafi'i. Atau saya madhabnya Malik. Padahal sebenarnya enggak. Dia taklid sebenarnya. Enggak punya madhab dia. Madhabnya dia, ini beliau akan bahas ini cara orang awam bermadhab. Gimana sih cara orang awam bermadhab? Yang sejatinya mungkin sebagian mereka itu hanya bertaklid aja. Kemudian ini beliau sampaikan ya. Sebagian kita yang ada pembahasan ini yang ke-8 di fikih bermadhab tentang menggabungkan aneka madhab. Ada orang-orang yang ambil madhab dari madhab yang enak-enak dia gabung. Itu bagaimana hukumnya? Kemudian di ke-9 ini ada larangan memaksakan madhab kepada orang lain. Subhanallah jemaah. Ada kisah Imam Malik yang bagus sekali. Kemudian ana ingin yang ke-10, Ustaz. Benar. Jangan hanya belajar satu madhab saja. Di halaman di tempat ana ini ada halaman 122. Baik. Tentang apa, Ustaz? Ke-10, jangan hanya belajar satu madhab saja. Naam. Naam. Ini Masya Allah, jemaah. Beliau mengatakan, membatasi diri hanya belajar satu madhab terkadang memberikan efek samping. Di antaranya, mengingkari pendapat lain. Tanpa melihat latar belakang. Ini Asy-Syatibi mengatakan ya. Mungkin saya langsung baca artinya. Karena waktu kita, Masya Allah, kayaknya Anda udah kelewatan waktunya. Malah, Bas. Maksudnya, kalau baca buku ini, kita kalau berhenti di tengah, kayaknya nggak nyaman, Ustaz. Nah, kita menikmati Ustaz Syafiq menyampaikan pembahasan. Waalaikumsalam. Tapi ini disebutkan oleh Imam Syatibi, membiasakan para pelajar untuk tidak mengkaji kecuali satu madhab, terkadang menjadikannya mengingkari semua madhab selain madhabnya. Selama dia tidak menelaah dalil-dalil, hal tersebut menyebabkan munculnya kebencian terhadap para ulama yang telah diterima oleh masyarakat karena keutamaan dalam masalah agama. Nah, ini jemaah. Anda pernah kejadian, ini sebelum Anda baca selanjutannya, kejadian Anda Ustaz sholat subuh di kapal laut, waktu itu menuju ke Kalimantan ya. Karena ana belajar gak pakai kunut salat subuhnya. Di pondok itu, ana disuruh jadi imam. Selesai jadi imam, assalamualaikum, jamaah pada berdiri lagi semua. Mereka mengatakan apa? Gak sah salat. Salat lagi. Oh, salat lagi mereka. Ini penyebab kadangkala ketika anak-anak itu cuma diajarin satu madhab. Sehingga ketika melihat yang berbeda dengan dia, dianggap salah. Omai kadangkala sebagian sholat imamnya nggak baca jelas Bismillahirrahmanirrahim. Yang dia fahami bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim kan masuk al-fatihah. Kalau nggak dibaca kan nggak sah. Dia bermakmum dengan imam yang suaranya Bismillah nyesir. Sebagian mengulangin. Ini cerita ada juga yang ketika seorang bermakmum, imamnya enggak sir, apa enggak jahar baca bismillahnya, mereka mengulangi. Apa kata imamnya ini? Imamnya ini sebenarnya enggak berilmu juga. Dia mengatakan, kalau kalian ngulangin karena kita bacanya pelan, nanti kalian umroh dan haji, kalian ngulangin terus sholat. Karena imamnya sir baca bismillahnya. Jadi kadang-kadang memang perlu ada pembelajaran buat mereka. Ini ada cerita nih. Cerita yang menarik sekali, subhanallah ya. Ceritanya, baik, suatu ketika, ini tahun 543 Hijriah. Suatu ketika Imam Abu Bakar At-Turtusi datang ke daerah perbatasan Abu Syu'ara. Di daerah ini masyarakatnya bermadhab Malikiyah. Dipimpin oleh Abu Samnah. Ketika sholat mereka tidak mengangkat tangan, baik saat rukuk maupun bangkit, tidak. Pada saat waktu zuhur, Abu Bakar At-Turtusi masuk ke masjid. Beliau pun masuk ke shaf pertama dan melakukan sholat sunnah. Di dalam masjid ada Abu Samnah, tadi pemimpin daerah itu, bersama beberapa orang bawahan. Ketika mereka melihat Imam Abu Bakar At-Turtusi mengangkat tangan saat rukuk dan iktidal, Abu Samnah langsung berkomentar, "Ala tara ila hadzal masyriqi? Kaifa dakhala masjidana? Qumu ilaih faqtuluhu warmu bihi fil bahri fala yarakum ahad." Tidakkah kamu perhatikan orang dari daerah timur ini? Bagaimana bisa dia masuk ke masjid kita? Tangkap dan bunuh dia, lalu buang jasadnya ke laut agar tidak ada satu orang pun yang tahu. Bayangin dia. Antum lanjutkan cerita terakhirnya gimana? Gimana ceritanya Abu Bakar ini? Mau dibunuh gara-gara angkat tangan. Kenapa? Karena masyarakat taunya ya harus harus nggak ngangkat tangan gitu. Kalau ngangkat tangan ini sudah menyelisihi, bahkan mungkin dianggap murtad, keluar dari agama, sehingga diperintahkan untuk dibunuh. Baik, akhir cerita dari Abu Bakar bisa antum baca di buku ini dan menarik sekali. Kemudian belajar fikih ikhtilaf ini penting sekali jemaah. Di situ ternyata ada masalah-masalah yang memang boleh ada perbedaan pendapat, dia jelasin. Tapi ada masalah-masalah yang tidak boleh ada perbedaan. Kemudian sikap kita kalau terjadi perbedaan pendapat, apa yang harus kita lakukan ya? Ini penting. Dan di kaidah ada pengantar tentang ijtihad. Ini penting juga karena kadangkala ada orang yang tidak pantas berijtihad, dia mengatakan dirinya ijtihad. Lalu beliau membahas tentang kaidah dalam taklid ya. Bagi orang yang bertaklid kan kadangkala ini ada pembahasan yang menarik berkaitan dengan taklid. Tunggu bentar di mana ya. Saya kasih tanda tadi. Ya di halaman 210 yang di ketiga Ustaz. Orang yang taklid tidak bebas hisab. Siap. Di pengertian taklid ya. 242 di halaman 242. Nah. 242. Bismillah. Nah, ini pembahasan menarik jemaah. Ketiga, orang yang taklid tidak bebas hisab. Prinsip-prinsip penting yang perlu untuk dipahami adalah bahwa setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas semua perbuatan yang dia lakukan, termasuk dalam memilih, termasuk dalam masalah memilih suatu pendapat atau taklid terhadap tokoh tertentu. Oleh karena itu, para ulama mengingatkan untuk berhati-hati dalam mencari guru, termasuk menjadikan tokoh tertentu sebagai panutan. Di sini ucapan Ibnu Sirin ya. Baik, di halaman selanjutnya, selanjutnya ada ya catatan pemahaman yang keliru. Ini Anda rasa perlu diingatkan kembali ya. Jika kita telah mengikuti ulama atau taklid kepada ulama, itu artinya kita bebas. Oh ini, ada pemahaman yang menyimpang di masyarakat. Jika kita telah mengikuti ulama atau taklid kepada ulama, itu artinya kita bebas dari tanggung jawab. Jadi, jika pendapat yang kita ikuti itu benar, kita mendapatkan pahala. Sebaliknya, jika pendapat yang kita ikuti adalah pendapat yang salah, yang menanggung dosanya adalah ulama yang kita ikuti. Itu enggak seperti itu. Maka perlu nanti dibaca. Mudah-mudahan dalam bertaklid atau mengikuti para ulama. Kemudian jamaah yang terakhir sebelum masih banyak pembahasannya, ada pembahasan yang berkaitan dengan Masya Allah, dengan menyikapi kebiasaan. Ada agama dan logika, ada menyikapi kebiasaan. Ini masalah tradisi dan budaya. Ini penulis Masya Allah, kemarin sempat ramai juga, kok kayaknya teman-teman ini yang baru ngaji ini anti budaya, betul, anti tradisi. Akhirnya muncul gejolak dari orang-orang yang mengagungkan tradisi bertentangan dengan agama. Enggak, agama kita tidak bertentangan dengan tradisi. Tradisi itu bahkan dihargai dan dilestarikan. Kearifan lokal itu dilestarikan. Tapi yang seperti apa? Bagaimana caranya? Maka itu ada kaidah-kaidah yang perlu dipelajari. Insya Allah dengan membaca buku ini, kita jadi tahu kalau ternyata tradisi yang kita lakukan bertentangan dengan agama. Atau ternyata tradisi ini tradisi yang perlu dilestarikan. Tapi terakhir beliau membahas tentang dua sumber penyakit hati yang kadangkala yang menjadi masalah. Kenapa perselisihan menyebabkan kepada perpecahan? Kadangkala masalahnya di penyakit. Kemudian ada satu pembahasan yang Anda belum dapat di sini. Di buku baru itu apa pembahasan tambahannya Ustaz? Ada nasihat terpisah. Di nasihat terpisah itu kita menyampaikan bahwa Allah akan menghisab hamba lahir batin. Kemudian yang kedua, Islam itu harga mati, artinya dijaga jangan sampai lepas hingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bangga terhadap agama sehingga ada pengaruh dari perkataan orang di luar, jangan mabuk agama dan seterusnya. Itu kita bahas di sini. Masya Allah. Kemudian hargai orang yang intinya enak. Anda rasa buku ini bisa menjadi salah satu koleksi kita, jangan dikoleksi aja. Karena sebenarnya orang beli buku koleksi, dibaca, fahami, dan semoga dengan seperti itu kita jadi faham tentang fikih bermadhab. Kita jadi lebih dewasa, lebih matang menyikapi perbedaan-perbedaan yang terjadi, dan kita lebih saling menghargai dan menghormati. Perbedaan bukan berarti kita nggak boleh diskusi, boleh loh diskusi gitu. Kalau memang ada yang kurang tepat, ya kita sampaikan. Karena sebenarnya orang nggak mau gitu. Seakan-akan dianggap ini menyalahkan. Tidak. Kita belajar, kita mengkaji, dan semuanya, ana yakin, sedang mencari kebenaran. Barakallahu fiik, Ustaz. Masya Allah. Jazakallah khairan. Ana bukunya, udah nyampe belum bukunya ini yang? Sudah kami kirim yang versi cetakan terbaru, Ustaz. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik, jazakallah khairan. Masya Allah. Masya Allah, semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz Syafiq ini bermanfaat bagi saya pribadi. Dan ada catatan Ustaz untuk kami, Ustaz? Tuh Allah, kayaknya sudah Masya Allah Ustaz. Cuma tadi yang Anda sampaikan mungkin perlu penambahan biografi imam yang empat itu Ustaz ya. Hubungan satu sama lain di antara mereka ya. Dan mereka, kalau Anda lihat kayaknya mereka murid dan guru Ustaz ya. Nah. Cuma yang Imam Abu Hanifah mungkin Ustaz ya. Nah, Imam Syafi'i nyambung ke Imam Abu Hanifah melalui Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Masya Allah, tuh masih nyambung semuanya. Imam nyambung. Masya Allah. Baik, insya Allah nanti jadi catatan bagi kami. Semoga di cetakan berikutnya bisa kita tambahkan tentang sedikit biografi Imam Empat Madhab. Masya Allah. Jazakallah khairan, Ustaz. Dan ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk, baik melalui WA maupun melalui telepon. Kita beri kesempatan bagi yang masuk melalui line telepon. Silahkan. Silahkan. Halo. Anda sudah terhubung, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silahkan Ibu. Saya mau tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu. Jadi di tempat kami ini kan ada sholat raut ya, itu masjidnya bisa sedikit diulang Ibu, sholat apa tadi? Sholat tarawih. Ya, jadi masjid kami itu kan rata-rata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ustaz, izin bertanya. Ya. Ada delay, mungkin Ibu bisa kecilkan televisinya. Terus fokus dengan suara di telepon. Mohon maaf, jadi begini Ustaz, sepertinya. Jadi tempat kami itu kan masjidnya mayoritas NU. Setelah tarawih itu kan ada doa bersama. Terus setelah witir juga ada doa bersama. Dan setelah itu ada salam-salaman gitu. Nah, suami saya kan agak bingung ya, tuh gimana ya Ustaz ya, apakah kita doanya ikut bersama atau sendiri saja? Dan kalau salaman, apakah kita tetap salaman atau bagaimana? Karena kalau tidak nanti dibilang sombong begitu Ustaz. Itu saja Ustaz dari saya. Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik Ustaz, barangkali Ustaz bisa memberikan saran Ustaz. Masuk pembahasan Ustaz yang di halaman berapa nih Ustaz? Yang berkaitan dengan khilaf ini Ustaz. Nah. Perbedaan pendapat, macam-macam perbedaan pendapat Ustaz. Iya, sahih. Di fikih ikhtilaf ada perbedaan pendapat yang muktabar dan tidak muktabar atau bagaimana Ustaz? Naam, sahih. Ya, ini kita lihat, ini termasuk yang dibahas oleh Ustadz Ami ya, dalam kitabnya di fikih ikhtilaf ya. Beliau membahas tentang macam-macam khilaf. Teman-teman, ada khilaf yang muktabar, ada yang gak muktabar. Kalaupun kita gak sesuai dengan pendapatnya, apa yang harus kita lakukan ya. Ini penting, jemaah. Tapi kalau kepada pertanyaan tadi Ustadz, ya mungkin nanti Ustadz bisa tambahkan. Anda lihat masyarakat kita, alhamdulillah. Di Indonesia ini kita hidup damai dan tenteram jemaah. Cuma tadi kita perlu belajar fikih bermadhab sehingga ketika terjadi perbedaan tidak menyebabkan perpecahan. Kalau bicara terawihnya, kita lihat ada yang 11, ada yang 23, ada yang sholatnya 22, ada yang sholatnya 4, 4-4-3. Kemudian witirnya juga kita lihat ada yang witirnya langsung 3, ada yang witirnya 2 plus 1, ada yang seperti sholat maghrib, umpamanya witir. Ketika menghadapi hal itu, maka kita harus melihat apakah ini memang khilaf yang muktabar. Kalau khilaf muktabar, maka kita perlu saling menghargai dan menghormati. Atau kadang-kala khilafnya khilaf tanawu, itu Ustaz Amir juga jelasin. Ada khilaf yang bertentangan, ada khilaf tanawu, yang artinya boleh, dua-duanya boleh gitu loh. Karena sebagian mengatakan, sholatnya harus 23. Harus 23. Yang 11 salah. Yang 11 mengatakan, yang 11 ini yang sahih, yang sunnah, yang 23 ini bid'ah. Kadang-kadang seperti itu. Jadi memahami tentang khilaf ini penting. Tapi berkaitan dengan yang selanjutnya, setelah terawih. Ini kalau tadi kita bicara khilaf, masalah terawihnya jelas. Itu ada perselisihan di antara para ulama dan sebagian yang ada khilaf tanawu yang menyatakan dua-duanya boleh, bahkan kita boleh sekali ini, sekali itu. Berkaitan dengan baca doa, bicara baca doa, memang kita dianjurkan berdoa. Hanya saja apakah doanya berjamaah. Jadi kalau selesai sholat, ini termasuk waktu-waktu yang bagus untuk berdoa, apalagi sebelum salam. Silahkan berdoa. Tapi kalau umumnya mereka doa berjamaah, ya sudah kita doa. Doa sendiri minta sama Allah Azza wa Jal. Kita berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal. Baik itu setelah sholat terawihnya atau setelah witirnya. Setelah witir ada doa khusus yang dianjurkan dibaca. Jadi katanya yang sesuai dengan sunnah kita amalkan. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, ya. Itu termasuk yang dianjurkan dibaca selesai witir umpamanya. Kalau bicara salaman, ya ketika mereka ngajak kita salaman, maka kita salam. Artinya kalau ada orang yang ngajak kita salaman, ya kita salaman sama dia. Tapi enggak harus kita keliling. Antum lihat biasanya di masjid itu ada orang yang salaman, ada orang yang pulang. Enggak ada masalah insya Allah. Jadi ketika kita berjumpa, dan ini pentingnya, amalkan yang sunnah. Apa yang sunnah? Ketika kita memang baru berjumpa dengan orang itu salaman. Jadi salaman ini, musafaha ini sunnah. Yang dianjurkan ketika berjumpa dan fadilahnya menggugurkan dosa-dosa kita. Nah, sebagian orang ini sunnahnya ditinggalin. Maka antum hidupkan itu. Jadi suaminya sampaikan kepada suaminya, mas engkau ya sudah. Kalau waktunya kau pulang, orang yang kau jumpain salami terus pulang, gak ada masalah. Jadi kita berusaha untuk menghidupkan sunnah yaitu bersalaman dengan orang yang kita baru berjumpa dengan dia. Ketika masuk masjid pertama, sholat sunnah, kemudian ketemu sama orang-orang ahlan, kaf halak, itu yang diamalkan. Ustaz, masya Allah. Kira-kira tambahannya gimana Ustaz? Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Yakfi insya Allah. Baik, intinya kita juga perlu pandai memposisikan diri ketika bergaul di masyarakat Ustaz ya. Sehingga tetap bisa akan. Tadi masalah khilaf jumlah rokaat yang kadang-kadang manusia ini. Apa Ustaz ya, terlalu kaku menyikapi Ustaz ya. Jadi betul. Kalau masjidnya 11 rakaat dia enggak mau sholat, Ustaz. Masya Allah. Yang ini yang kalau masjidnya 23 dia cari masjid lain dulu, Ustaz. Ini gimana sebenarnya yang harus? Ini khilaf yang seperti apa sih, Ustaz? Kalau dari sisi jumlah kita mengakui bahwasanya ini termasuk khilaf tanawu, Ustaz, yang pendapat yang lebih kuat dalam hal ini. Cuman perlu diperhatikan dari sisi kualitas sholatnya, Ustaz. Barangkali kalau yang perlu dipertimbangkan. Ya. Jika memang Anda misalnya tidak bisa mengikuti cepatnya gerakan imam di situ sehingga membuat kita tidak tumaknina atau kita tidak bisa khusyuk, yaitu pertimbangan yang mengharuskan kita memberi nasihat kepada Pak Imam. Banyak jumlah rakaatnya silahkan, tapi harus tumaknina, ini yang penting karena itu bagian dari rukun salat Ustaznya. Masya Allah, masya Allah. Itu, jadi yang biasa 23 nggak apa-apa, sesekali yang 11 kan Ustaz? Sesekali 11 tidak masalah. Tidak apa-apa. Siap. Jadi yang penting jangan saling menyalahkan aja dalam masalah ini 11 sama 23 ini. Nah, karena dua-duanya boleh dilakukan baik 23 maupun yang 11. Kalau di Madinah sendiri bagaimana, Ustaz? Oh, di Madinah. Dalam waktu Ramadan. 23, Ustaz. 23. Di malam pertama sampai 20. Nanti di 10 hari terakhir itu 20 plus 13. Ustaz. 20 jadi plus 13, 30. 33. Iya. 20 33. Di awal malam. Iya, 20. Kemudian nanti di akhir malam kalau nggak salah 13. Jadi kalau anak udah lama nggak umroh lagi. Ustaz. 13. 13 sampai 11. Kalau nggak salah 13. Ustaz. Nah. Seperti itu. Ustaz. Masya Allah. Sehingga jadi masalah, masalah jumlah. Apa-apa. Ini ada cerita yang menarik masalah khilaf. Ustaz. Jadi ada orang... di Indonesia ini kan yang terkenal dua ormas besar, Ustaz ya. Betul. Muhammadiyah sama Nahdlatul Ulama yang Masya Allah ormas yang punya sejarah, punya perjuangan di negeri kita ini. Ketika dua orang ini, yang satu orang Muhammadiyah, yang satu orang dari Nahdlatul Ulama, dari NU. Ketika sholat subuh, mereka ngomong, ini Ramadan, Ustaz. Ternyata imamnya Muhammadiyah, kata dia. Karena gak kunut, Ustaz. Masya Allah. Ketika sholat terawih 23, Ustaz, kata mereka, loh. Kok NU kalau terawihnya? Jadi kadang-kadang tadi ada khilaf-khilaf yang sebenarnya khilaf muktabar ya. Tapi di peruncing yang menyebabkan perpecahan di antara saudara-saudara kita sendiri. Masya Allah. Nah itu salah satu efek samping ketika belajar hanya di satu kurikulum ya. Ya Ustaz kan bahas ya. Kalau bisa jangan satu madhab. Dan satu madhab. Belajar itu untuk membuka cakrawala sehingga tidak mudah menfonis orang lain Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah, jazakallah Ustaz, jazakallah khairan. Baik, coba kita angkat pertanyaan melalui WA. Ini banyak sekali pertanyaan melalui WA. Saya pilihkan pertanyaan yang fokus dengan yang lebih berkaitan dengan materi. Apakah dalam melakukan suatu amalan, kita diperbolehkan mencampurkan antara madhab yang satu dengan madhab yang lain? Dalam kurung digabungkan, bagaimana hukumnya? Masya Allah. Masya Allah, jemaah. Ya, ana rasa hal ini telah dibahas tuntas ya oleh penulis, oleh Ustaz Ami. Mungkin supaya jawabannya bisa lebih difahami. Baik, di halaman di tempat ana ini, pembahasan ke-8. Nah. Menggabungkan aneka madhab. Ada di ya, halaman 144 kalau yang versi cetak. Talfiqul madhahib. Tafadhal, Ustaz. Kan. Maksudnya, Ustaz. Nah, mahibbati fillah, kita lihat ya di halaman ini mungkin bisa ditampilkan. Menggabungkan aneka madhab. Iya. Kami sudah tampilkan? Silahkan. Belum kelihatan. Oh, baik. Share screen-nya putus ya. Nah, ini disebutkan di sini, apakah tindakan semacam ini dikasih contoh sama Ustaz Ami ya. Di sini disebutkan, atau kita baca definisi dulu. Definisi. Ya. Definisinya disebutkan di sini, yang dimaksud dengan at-talfik antar madhab adalah mengambil ruang hukum sahnya sebuah perbuatan dari masing-masing madhab. Setelah diketahui hukum batalnya perbuatan, perbuatan tersebut jika ditinjau dari masing-masing madhab. Sebagai contoh nih, beliau memberikan contoh, menyentuh wanita yang bukan mahram tanpa pelapis termasuk pembatal wudhu dari madhab Syafi'i. Tetapi bukan pembatal wudhu dalam madhab Hanafiyah. Kemudian keluarnya darah dari selain kemaluan termasuk pembatal wudhu menurut Hanafiyah. Tetapi bukan pembatal wudhu menurut Syafi'iyah. Dari dua pendapat ini, si A berpendapat bahwa menyentuh wanita yang bukan mahram tanpa pelapis tidak membatalkan wudhu. Dengan mengacu kepada pendapat madhab Hanafiyah. Adapun keluarnya darah dari selain kemaluan bukan pembatal wudhu dengan mengacu kepada madhab Syafi'iyah. Apakah tindakan semacam ini dibolehkan? Maka beliau menyebutkan ada dua keadaan. Yang pertama, talfik dengan maksud mencari yang paling ringan atau sengaja cari rukhsah. Maka ini terlarang. Dia sebutkan ini perbuatan mengikuti hawa nafsu. Tapi yang kedua, talfik demi mencari kebenaran. Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Pendapat pertama, talfik madhab, apapun alasan dan latar belakangnya adalah hal yang terlarang. Ini merupakan pendapat Ibn Abidin dari kalangan Hanafiyah. Pendapat kedua, talfik madhab selama dilakukan dengan latar belakang mencari kebenaran adalah hal yang boleh. Kayaknya Ustaz lebih milih yang pendapat ini kan Ustaz? Insya Allah, ya. Nah, kami lebih jadi memilih. Kalau dasarnya adalah mencari kebenaran, maka nggak masalah. Tapi kalau mencari yang mudah, itu yang terlarang. Mungkin seperti itu kesimpulannya, Ustaz. Alhamdulillah, jazakallah khairan. Ya. Barakallahu fikum. Jazakallah, Masya Allah. Okay. Baik, ada telepon yang masuk? Baik, kita lanjutkan ke penanya melalui WA berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana cara mengetahui hadis dhaif? Sebab kita orang awam. Apakah ada tanda-tandanya hadis dhaif itu, Ustaz? Masya Allah. Barakallahu fiik. Iya. Ini dibahas nggak di pembahasan ini, Ustaz? Yang berkaitan dengan kalau indikator, kita tidak membahas. Nah, mungkin mungkin nanti perlu ditambahkan, Ustaz, kayaknya, Ustaz, ya, supaya ya paling enggak masyarakat tahu lah, karena ulama menyebutkan ada indikator ya, ini hadis kayaknya palsu ya. Tapi juga yang tahu kadang-kala orang yang berilmu gitu, dia membaca hadis ini kok kayaknya menyimpang banget ya. Secara bahasa kadang-kala bahasanya enggak nyambung, secara bahasa Arab juga udah enggak fasih. Itu dari situ mereka kadang-kala tahu ini hadis palsu, hadis yang dibikin, yang dibuat. Jadi kedudukan hadis itu ada hadis sahih, sahih itu ada sahih, ada hasan, ada dua macam, kemudian ada yang saqim atau hadis lemah ini macam-macam. Nanti ada hadis yang dhaif, ada hadis yang palsu. Baik, bagaimana cara orang awam mengetahui? Karena memang mazhabnya orang awam ini adalah bertanya, maka bertanya. Sehingga ketika mendapatkan hadis, dapat kiriman tadi umpamanya tentang fadilah sesuatu, kita jangan langsung menyebarkan. Karena juga menyebarkan hadis yang kita tidak tahu, itu berbahaya dengan kitanya. Ini kayaknya dibahas oleh Ustaz Amir tentang hal itu. Kalau kita berusaha menyebarkan hadis yang kita tidak tahu keabsahannya, maka kita perlu berhati-hati. Maka madhabnya orang awam ini bertanya. Jadi Ustaz, bicara orang awam ini punya madhab apa enggak Ustaz? Kalau dikatakan mereka mengatakan memiliki madhab. Jika disebut memiliki madhab, hampir semua manusia mengikuti siapapun yang menjadi imam beliau. Baik dia seorang ulama maupun bukan ulama. Sehingga siapapun ketika beragama, pasti itu Ustaz ya yang terjadi di lapangan. Kalau dilihat dari latar belakang makna bahasa untuk madhab, dari sisi ini berarti kita semuanya bermadhab. Nah. Tapi jika yang dimaksud adalah kita mengikuti bagaimana metode para ulama dalam mempelajari agama, tidak semuanya. Karena kebanyakan ada yang taklid, ada yang mengikuti metode ulama ketika belajar agama. Sehingga ada ulama fulan, misalnya Imam An-Nawawi bermadzhab Syafi'i. Karena beliau mengikuti jalur belajar agama, mengikuti jalur para ulama Syafi'iyah. Lebih dekat kepada belajar metodologi. Sementara untuk masyarakat awam, mereka bermadhab lebih dekat kepada taklid, kepada siapa yang dia ikuti. Makanya kadang masyarakat awam jadi campur-campur. Dia mengatakan dirinya Syafi'iyah, tapi dalam banyak prakteknya, kadang juga dia ikut Hambali, kadang ikut Maliki, kadang ikut madhab yang lain, ikut Hanafi. Sementara dia nggak sadar kalau itu sebenarnya sudah keluar dari madhab yang secara pribadi dia ikuti. Itu Ustaz, kalau yang saya lihat di lapangan. Ya, jadi akhirnya madhabnya orang awam ini madhab gurunya gitu. Intinya itu madhab orang awam adalah ngikuti gurunya. Ngikutin gurunya. Ya. Tadi bagi yang tidak tahu tentang hadis ya, maka dia tanya sama gurunya. Tapi jangan salah pilih guru. Tadi Ustaz Ami udah jelasin ya di pembahasan kitab ini bahwasanya kita nggak boleh teledor dalam memilih guru. Karena boleh jadi kita tanya sama guru kita, Ustaz, hadis ini sahih apa dhaif? Dia mengatakan, oh sahih. Padahal hadisnya dhaif gitu. Karena guru yang kita tanyain bukan orang yang ahli dalam masalah itu. Betul. Maka hendaklah berhati-hati, mungkin seperti itu. Nah, Ustaz. Seperti indikator tadi, Ustaz, bahasanya tidak fasih, kelihatan banget ini tidak sejalan dengan alur bahasa Arab. Itu kan orang awam juga nggak paham, Ustaz, ya? Nggak paham. Karena dia nggak ngerti bahasa Arab. Jadi ketika kita jelaskan ini indikatornya, lah kita taunya fasih dan tidak fasih dari mana? Talibul ilmi mungkin bisa, Ustaz, ya? Nah, akhirnya orang awam dituntut belajar. Dan belajar. Tapi paling tidak tadi, mereka tetap harus fas'alu ahla dzikir, kan? Harus bertanya gitu. Masya Allah, baik. Alhamdulillah, taib. Jazakallahu khairan. Ini coba kita angkat lagi. Ada telepon masuk? Yes, baik, silahkan. Anda sudah terhubung. Mohon maaf, mungkin bisa dikecilkan suara televisinya. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berinteraksi dengan Ustaz-Ustaz hebat saya ini. Afwan bertanya Ustaz, barakallahu fikum. Ana mau bertanya mengenai kebiasaan anak berdoa. Selalu anak buka dengan doa kedua kepada kedua orang tua, doa Nabi Yunus dan doa Nabi Ibrahim Rabbi habli minas solihin. Setelah membaca-baca doa tersebut, baru anak baca doa-doa lainnya dalam bahasa Arab, baik doa dalam hadis maupun dari Al-Quran. Dan doa-doa tersebut anak urutkan, Ustaz. Anak urutkan sendiri agar enak dibaca berkesinambungan dari doa satu ke doa-doa berikutnya. Dan itu hanya keinginan anak sendiri agar enak saja, Ustaz. Apakah ini dihukumin bid'ah, Ustaz? Anak takut juga kalau dihukumin bid'ah jadinya. Jazakumullah khairan, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Baik, jazakumullah khairan. Nah, Ustaz. Suara bisa ditangkap dengan jelas, Ustaz? Ya, jelas, Ustaz. Pertanyaan jelas. Barakallahu fiik. Nah, ahibbati lillah. Bab doa ini bab yang terbuka. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Ud'uni astajib." Mintalah kepada aku. Aku akan kabulkan. Jadi, silahkan mau minta apa saja sama Allah. Kalau tadi dia mau, boleh jadi dia itu merangkai kata-kata sendiri. Dia rangkai kata-kata doa ini. Silahkan. Makanya kadang-kadang kita baca kitabnya ulama, ada doa yang indah sekali. Itu bukan dari sunnah, artinya itu rangkaian dari kata-kata alim ulama tersebut. Ya silahkan. Perbedaannya jemaah, doanya Nabi ini kadang-kadang pendek. Kadang-kadang kita mau baca doa yang dibuat oleh manusia, ya Allah bagus banget, panjang banget. Boleh, boleh, silahkan. Karena bab doa, bab bebas. Kita berdoa meminta selama adab dan etikanya benar. Selama kita tidak berlebih-lebihan dalam berdoa, silahkan. Tapi keistimewaan kalau kita baca doa-doa yang diajarkan Nabi SAW dan doa-doa yang ada dalam Al-Quran Karim, itu pendek tapi mencakup. Masya Allah. Jadi permintaannya kayaknya sedikit ya. Padahal mencakup semua yang diperlukan oleh manusia yang umumnya. Dan kembali kepada pertanyaan ibu tadi, bagaimana kalau ibu ini menyusun? Dia bukan menyusun, bukan merangkai kata-katanya, tapi dia merangkai susunan yang akan dia pinta. Boleh enggak? Boleh, silahkan. Enggak ada masalah. Artinya, namun begini, artinya ketika seorang menyusun kata-kata, kemudian dia dapat doa baru, dia masukkan lagi, aku mau minta ini, aku mau minta ini. Mungkin dia catat doanya, aku minta ini ya Allah, karena dia takut lupa. Jadi insya Allah, dia bukan sedang melakukan perbuatan bid'ah, enggak, karena dia sedang melakukan perintah Allah Azza wa Jal untuk berdoa dan dia membacanya juga buat dia gitu. Karena untuk memudahkan diri dia ketika membaca doa dan dia juga tidak berpendapat ini adalah cara yang terbaik, yang lebih indah dari milik orang. Enggak, hanya ini yang memudahkan aku ketika berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal. Dan tentunya susunan dia boleh dia rubah, enggak ada masalah. Jangan sampai dia, enggak, susunannya harus seperti ini ya. Kalau sudah bicara harus seperti ini mungkin akan jadi masalah. Tapi kalau dikatakan, mama dia katakan kepada anaknya, nak, ibu ini baca doa kayak gininya. Mungkin kau tertarik untuk baca doa ini. Ini loh doa ini, doa ini diajarkan kepada anaknya. Enggak ada masalah. Yang jelas, dia tidak mengatakan ini yang lebih baik, ini yang harus diikutin. Tapi dia mengatakan, ini doa yang aku minta sama Allah. Mungkin seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Ustaz Ami? Ya, Ustaz. Jazakallah khairan. Ustaz, kayaknya ana mohon undur diri, Ustaz. Oh, karena harus ngajar, Ustaz. Siap, Ustaz. Baik, sebenarnya masih banyak sekali ini pertanyaan yang masuk melalui WA dan juga yang menyambung di telepon. Namun kayaknya Ustaz yang jawab, Ustaz. Mohon undur diri. Jazakumullah khairan. Namun karena keterbatasan waktu, kita haturkan jazakumullah khairan kepada Ustadzuna Ustaz Syafiq Riza Basalama hafizahullah taala wa ra'ah. Semoga Allah taala menjaga beliau dalam ketaatan, memberikan keberkahan untuk ilmu beliau dan usia beliau, sehingga bisa memberikan banyak manfaat bagi masyarakat dan kaum muslimin. Tayyib, kami haturkan jazakumullah khairan Ustaz dan juga para pemirsa sekalian, baik yang tergabung di ANB Channel maupun SRB Official. Semoga pembahasan kita di waktu duha ini bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Ta'ala. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.